Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri mutasaddiha fa inna kullal mutasaddi bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fi an-nar. Kita masih pada bab adilala ala khair wa doa ila huda au dolala. Kita masuk pada hadis yang kedua, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, mengajak untuk berbuat kebaikan, kana lahu minal ajri, dia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala yang mengikutinya. Rasulullah SAW menyatakan, orang yang mengajak kepada kebenaran, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang orang yang mengikutinya. Walaupun dia belum mengamalkan, dia sudah menunjukkan suatu kebaikan. Kemudian ada orang yang mengikuti kebaikan tersebut, melakukan kebaikan tersebut, maka dia pun dapat pahala. Kalau dia sudah mengajak, kemudian juga melakukan sendiri, bertambah lagi pahalanya. Apalagi yang mengikutinya, tambah banyak orang, tambah banyak lagi pahalanya. Ya, misalkan dia memberi, mengajak seorang untuk berbuat kebaikan, ada 10 orang yang mengikuti dia, ikut-ikutan berbuat kebaikan. Nah, ini pahala 10 orang ini ada pada dia. Dan dia pun ketika mengamalkan juga dapat pahala sendiri. Sehingga mendapatkan banyak pahala. Ini hasungan bagi kita. Kita kalau ingin mengajak seseorang itu, ajak kepada berbuat kebaikan. Berajak untuk beramal saleh. Jangan mengajak kepada kejahatan atau kejelekan. Layan kusudalika min ujurim syai'an. Tidak mengurangi hal tersebut min ujurim syai'an. Dari pahala-pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Jadi orang yang mengikuti pahala orang yang mengikuti ini tetap ada. Dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti. Dan orang yang mengikuti ini pahalanya tetap tidak terkurangi. Tidak kemudian dibagi-bagi. Wa man da'a ila dhalalah. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kemaksiatan, kana alaihi minal ismi, maka dia mendapatkan dosa mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Ini sebagai peringatan bagi kita, kita jangan ajak-ajak kepada kejelekan. Jangan sampai kita mengajak kepada kejelekan, kemudian orang-orang banyak yang mengikuti kita. Nah ini, na'udzubillah min dzalik. Kita sudah dapat kejelekan, dapat dosa karena kita melakukan kejelekan tersebut. Dan dosa-dosa orang yang mengikuti ditumpukan kepada kita. Na'udzubillah. La yanqusu dzalika min asami syai'a. Hal tersebut tidak mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di samping yang pertama ini, asungan kita untuk berbuat, mengajak kepada kebaikan agar kita tambah pahala, agar kita banyak pahala. Yang kedua, peringatan bagi kita, jangan sampai kita memberi contoh atau mengajak kepada kejelekan. Ya, kalian anak-anak ABG. Apa itu ABG? Anak baru gede. Anak yang baru ingin tahu sesuatu. Ingin mengenal banyak hal. Akhirnya penasaran. Mencari-cari. Akhirnya kalau kalian tidak memiliki ilmu untuk mengerem, memiliki ilmu bahwasanya kalian itu terus menerus diawasi oleh Allah Ta'ala, kalian pun akan terjatuh pada kesesatan-kesesatan. Banyak terjadi. Semoga di antara kalian tidak sampai melakukannya. Ada si fulan menulis-nulis situs-situs game, permainan. Ini permainan apa? Lahu, sia-sia. Dia nulis-nulis, akhirnya dibagikan ke teman-temannya. Dia intinya apa? Mengajak kepada sia-sia. Akhirnya teman-temannya ikut berbuat sia-sia. Nah ini. Kesia-siaan sudah berdampak buruk pada kesehatan kalian. Bermain game bisa merusak kesehatan. Bisa mata jadi rusak. Badan jadi tidak sehat. Atau mental kalian jadi mental kekanak-kanakan terus. Kalian tidak dewasa. Merasa bermain dan bermain. Padahal umur terus bertambah. Dan kalian pun tidak tahu sampai kapan umur kalian. Bisa jadi baru enak-enak main game atau meninggal. Nah ini. Makanya jangan sampai kalian ingin cari-cari penasaran, cari-cari. Akhirnya kalian pun terjatuh dalam perbuatan sia-sia. Atau bahkan na'udzubillah jatuh pada perbuatan maksiat. Cari penasaran di internet. Ini luas. Dunia luas. Cari-cari. Oh, ini ada situs-situs. Kayaknya bagus. Ternyata na'udzubillah situs-situs yang mengandung kemaksiatan. Kalian kalau nulis situs-situs, kemudian kalian bagi-bagikan atau kalian kirimkan lewat SMS atau lewat tulisan. Nah ini hakikatnya apa? Kalian mengajak kepada kejelekan. Ini peringatan bagi kalian. Kalau kalian mengajak kepada kejelekan, kalian sudah dapat dosanya. Dan dosa orang-orang yang mengikuti kalian. Ini perlu diperhatikan. Dan kita renungi sekali lagi Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Kalian hanya senang-senang terus-terus bermain-main. Akhirnya kalian pun terlalaikan dengan dari akhirat. Apalagi sekarang ini kalian berada di bulan apa? Suci. Di bulan di mana Allah mencintai amal soleh padanya. Di awal-awal bulan Dzulhijjah, Allah mencintai amal-amal soleh. Tapi kalian tidak memanfaatkan sebaik mungkin, kalian malah buat-buat sia-sia. Ini jangan sampai seperti ini. Kemudian latihan apa? Kemudian hadis yang ketiga, Wan Abil Abbas Sal bin Sa'd As-Sa'idi. Dari Abul Abbas Sal bin Sa'd As-Sa'idi. Sahabat Sal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hari Khaibar. Itu di masa ingin akan menaklukkan Khaibar. Benteng Khaibar. Benteng milik Yahudi. La'utiyanna hadhir rayata godan rajulan yaftahullah ala yadihi. Sungguh-sungguh aku akan berikan bendera ini. Di awal fi'il la'utiyanna. Di depan sudah ada huruf taukid. Di belakang la'utiyanna. Ada nun taukid pula. Benar-benar ditegaskan dengan dua penegas. La'utiyanna. Sungguh aku benar-benar memberikan bendera ini. Godan. Besok. Kepada siapa? Rajulan. Kepada seseorang. Yaftahullah ala yadai. Allah akan memenangkan peperangan besok ini melalui tangannya. Yuhibbullah wa rasulah. Ini seseorang tersebut. Yuhibbullah wa rasulahu. Orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbullah wa rasuluhu. Dan Allah pun mencintai dia. Rasul juga mencintai dia. Ini sifat-sifat orang tersebut. Orang tersebut disebutkan oleh Rasulullah. Orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Menunjukkan apa? Orang tersebut benar-benar mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Ini orang tersebut di samping cinta pada Allah dan Rasul, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Ini benar-benar orang tersebut luar biasa. Orang yang tidak sembarangan. Orang yang memiliki kedudukan tinggi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasul, maka kita pun apa? Harus seperti orang ini. Kita harus benar-benar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang perlu, tujuan utama kita adalah mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya. Jangan tujuan kita mendapat cinta sama dari teman. Biar aku disukai sama teman. Temanku tak kasih. Biar yang dia senangi. Apa yang dia senangi? Yang dia senangi ini game. Nah, tak kasih ini. Ini ada situs game. Biar senang. Tidak. Tujuan utama apa? Dapat cintaan kepada Allah. dari Allah dan Rasulnya. Jangan mencari cinta manusia. Kita cari cinta Allah. Fabatan nas yadukuna laylatahum ayyum yuktaha. Di saat Rasulullah sudah mengucapkan bahasanya, besok Rasulullah akan memberikan bendera perang ini kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Fabatan nas yadukuna laylatahum. Maka orang-orang, yaitu para sahabat, mereka saling berbincang-bincang di malam hari mereka ini. Ayyum yuktaha. Mereka saling penasaran. Siapa di antara mereka yang mendapatkan bendera tersebut. Para sahabat ini bukan ingin kekuasaan. Bukan ingin kepemimpinan. Seseorang kalau dikasih bendera berarti kan dia komandan. Komandan perang. Nah, ini para sahabat tidak gila kepemimpinan. Para sahabat tidak begitu ambisius dengan kepemimpinan. Tetapi mereka kenapa? Mereka berbincang-bincang ingin siapa di antara mereka yang mendapatkan bendera. Kenapa? Karena Rasulullah sudah merekomendasi orang tersebut dicintai Allah dan Rasulnya. Ini. Jadi para sahabat ingin siapa di antara mereka yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ingin tahu. Menginginkan rekomendasi ini. Ini benar-benar himmah tujuan para sahabat luar biasa. Yang patut kita contoh. Jangan kemudian kalian bergadang di malam hari hanya sekedar ngobrol kesana kemari yang diceritakan sia-sia. Oh dulu pengalamanmu gimana? Oh aku senang sekali ini bermain game ini sampai level sekian. Ya kamu? Oh aku level ini. Aku sampai dapat uang sekian. Nah, ini kalian seperti ini bukan berbicara yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kalian hanya sia-sia buang-buang waktu. Tidak ada manfaatnya. Falamma asbah nas godau ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat di pagi hari mereka para sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullum yarju an yutaha, masing-masing mereka menginginkan agar diberi bendera perang tersebut. Kenapa? Karena ingin mendapat rekomendasi bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintai. Bahkan disebutkan di suatu riwayat, sahabat Umar Ibn Khattab berkata sendiri bahwasanya, tidak pernah aku menginginkan kepemimpinan kecuali di saat ini. Tujuannya apa? Bukan menjadi pemimpin. Tapi tujuannya untuk rekomendasi Allah dan Rasulnya mencintai. Faqala, maka di saat mereka para sahabat bertanya-tanya ingin mengetahui siapa yang mendapatkan bendera, maka Rasulullah pun menanyakan, aina Ali ibn Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Ini siapa laki-laki yang akan diberi bendera? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini beliau orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat yang perlu kita contoh. Jangan kita mencontoh orang-orang sekarang ini. Orang-orang atau lagi apalagi orang-orang yang tidak mengenal agama. Orang-orang yang sibuknya dengan internet. Orang yang sibuknya dengan HP. Kita contoh sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka gigih, semangat dalam ibadah sehingga mereka pun dicintai Allah. Faqila ya Rasulullah wa yashtaqi ainai. ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, wa yasyaki ainahi, dia mengeluhkan kedua matanya. Itu Aini Ali bin Abi Thalib mengeluh bahwasanya dua matanya sakit. Qala, maka Rasulullah fa arsalu ilai, maka mereka pun para sahabat diutus untuk membawa Ali kepada Rasulullah. Fa utiya bi, maka Ali pun dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa basata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi, maka Rasulullah pun meludahi pada kedua matanya. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sakit diludahi sembuh. Kalau kayak gini jangan antum praktekan. Teman antum, aku mataku sakit. Nah, kenapa? Mungkin kelilipan mana-mana diludahi coba. Antum bukan Rasulullah. Nah, antum jangan, wah ini Rasulullah aja seperti ini. Aku kan ingin praktek. Nah, jangan sembarangan. Ini mukjizat Rasulullah. Lah, antum tidak mendapatkan mukjizat. Wada'alahu, kemudian Rasulullah pun mendoakan untuk Ali bin Abi Thalib. Fabara'a, maka seketika itu Ali pun sembuh. Hatta ka'alam yakun bi wajun, sampai-sampai Ali tidak merasakan sakit sama sekali. Seolah-olah tidak pernah sakit. Padahal sebelumnya Ali mengeluhkan sakit kedua matanya. Fa'atahu ar-rayata, maka Rasulullah pun memberikan kepada Ali ar-rayah, bendera perang tersebut. Ali dijadikan komandan perang untuk menaklukkan Khaybar, benteng Khaybar. Qala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali pun berkata, ya Rasulullah, uqatilum hatta yakunu mislana. Wahai Rasulullah, aku memerangi mereka, memerangi orang-orang Yahudi, sampai mereka menjadi seperti kita. Itu apakah aku perangi sampai mereka muslimin, menjadi orang Islam, dan mengamalkan syariat Islam sepenuhnya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, unfud ala rislik, tenang. Pelan-pelan, unfud ala rislik, jangan terburu-buru. Hatta tanzila bisa hatihin, sampai engkau singgah di tempat mereka. Jadi jangan terburu-buru, langsung diperangi. Jangan kemudian diserbu, langsung diperangi, sampai banyak yang terburu. Jangan, pelan-pelan. Jadi ini Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara berdakwah, yaitu dengan bijaksana. Tidak sembarangan, tidak serampangan. Tidak kemudian kelihatan ada orang kafir. Oh, orang kafir. Bom, dibunuh. Ada orang kafir. Didekati, bunuh. Tidak seperti itu. Rasulullah mengajarkan sabar, pelan-pelan. Sampai engkau singgah di tempat mereka. Summadu'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka memeluk agama Islam. Diajak, didakwai dulu. Diajak untuk memeluk agama Islam. Wa'akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi. Dan kalau mereka mau masuk Islam, maka sampaikan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka terhadap hak Allah, dari hak-hak Allah padanya. Yaitu kalau dia mereka mau masuk Islam, ajarkan bagaimana ibadah yang benar, bagaimana ibadah harus ikhlas kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah melanjutkan, famallah lan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumbin na'am. Demi Allah, lan yahdiyallahu bika, sungguh Allah Seandainya Allah memberi hidayah rajulan wahidan, satu orang laki-laki, itu seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang, bika peran dengan perantaraan dirimu, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, unta merah itu harta yang mahal di zaman Rasulullah SAW. Mungkin apa di zaman kita ini apa sejenis limosin, mobil-mobil mewah, mobil orang-orang barat yang mahal luar biasa. Ini kalau kita bisa menunjukkan kebenaran kepada seseorang, ini lebih baik daripada harta yang mewah. Ini jadi cita-cita kita, yaitu kita bisa memberi hidayah, kita bisa menunjukkan kepada hidayah orang lain, agar kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Asyarhu, berkata al-alama Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah, qala al-muallif, berkata penulis rahimahullah ta'ala, fima nakalau an Abi Hurairah, pada apa yang dinukil dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, mengajak pada kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujuri syai'an. Hal tersebut tidaklah mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya sedikit pun. Nih, man da'a ila huda apa? Yani bayyanahu linnas wa da'ahum ilaih. Dia menjelaskan petunjuk, menjelaskan kebenaran kepada manusia, wa da'ahum ilaih, dan mengajak kepadanya. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan tersebut. Mislu an yubayyin alinnas anna rak'atai duha sunnah. Nih, beliau al-alama Muhammad bin Saleh al-Utsaimin mencontohkan. Yaitu contohnya, dia menjelaskan kepada orang bahwasanya dua rakaat duha itu sunnah. Sunnah maksudnya apa? Itu ajaran Rasulullah SAW. Bahwasanya dua rakaat duha ini bisa mendatangkan pahala. Kalau orang melaksanakan dua rakaat duha dapat pahala. Wa anna yanbaghi lil insan an yusalli rak'atain fi duha. Bahwasanya semestinya bagi seseorang untuk sholat dua rakaat di waktu duha. Summa tabi'un nas wasaru yusalluna duha. Kemudian orang-orang mengikuti dia, mengikuti arahannya, mengikuti nasihatnya. Wasaru yusalluna duha. Kemudian mereka pun sholat duha. Fa inna lahu misla ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurim syai'a. Sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa, tanpa mengurangi min ujurim syai'a, dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Li'anna fadlallah wasi'un. Karena keutamaan Allah itu sangatlah luas. Nih, jadi kita walaupun masih muda, kita jangan apa mengikuti hawa nafsu kita. Memang orang masih muda itu apa masih mudah goncang, tidak bisa lurus terus menerus, mudah terseret kesana kemari. Sehingga kalian benar-benar mencari teman yang baik, Jangan sampai mendapatkan teman yang jelek. Kalian cari teman-teman yang soleh, teman-teman yang bertakwa, agar kalian tumbuh kembang di atas ketakwaan, tumbuh kembang di atas ibadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin kalian pernah mendengar apa ada 7 golongan mendapatkan naungan yang di saat itu tidak ada naungan, hanya naungan Allah Ta'ala. Hanya ada naungan dari Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Syabun nas'ata fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Jadi antum pas ini waktu ini antum adalah syab, pemuda. Jangan antum sia-siakan waktu muda kalian. Jangan mumpung aku muda, aku tak memuaskan nafsu dulu, besok kalau sudah tua baru tobat. Ya kalau antum sampai tua, gak ada yang menjamin antum sampai tua. Makanya antum gunakan masa muda antum untuk sebaik-baiknya. Agar antum mendapatkan naungan sebagaimana dalam hadis. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia tumbuh kembang terus dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sia-siakan. Jangan buang-buang waktu antum dengan sia-sia. Atau bahkan na'udzubillah dengan kemaksiatan. Dan Allah pun cemburu kepada seorang mukmin kalau orang mukmin tersebut berbuat kemaksiatan. Innallaha yaghfiru wa ghairatullah an ya'tiyal mukmin bil maksiyah. Allah itu punya sifat cemburu. Yaitu cemburu Allah itu di saat seorang mukmin berbuat kemaksiatan. Antum kalau mengaku beriman kemudian bermaksiat, Allah cemburu. Katanya beriman pada Allah. Namanya beriman itu yakin Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi gerak-gerak kita. Katanya beriman tetapi malah bermaksiat pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mungkin sampai sini dulu yang bisa kita bahas. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta.